والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإخوان lanjut lagi dari kajian kita Al-Adabul Mufrad dengan syarahnya Rasul Barat, masih dari lanjutan hadis-hadis tentang keutamaan mengenai mendidik, mengasuh, menafkahi anak-anak perempuan, yang pada pertemuan yang lalu disebutkan bahkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Anbiya'u kanu aba'a banatin, bahwa para nabi adalah ayah-ayahnya anak-anak perempuan. Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anak-anak perempuan. Dan hadis-hadisnya telah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagiannya, dan beliau melanjutkan lagi di hadis ke-79 di bab 42 ya. Yaitu bab man ala salasa akhawatin, ya, yaitu bab tentang mengasuh, mendidik, menafkahi tiga akhwat. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dengan beliau mengatakan di Adabul Mufrad, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala, dia mengatakan haddatsani, telah mengabarkan, menceritakan sebuah hadis kepadaku Abdul Aziz ibnu Muhammadin an Suhail ibn Abi Salih an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Mukmil ibni Mukmilin an Ayyuba ibni Bashirin al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Sa'id Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin salasu banatin aw salasu akhawatin fa yuhsinu ilayhinna illa dakhala al-jannata. Kalau hadis-hadis kemarin tentang keutamaan menafkahi anak-anak perempuan, dan hadis ini ditambah lagi, menafkahi anak perempuan atau menafkahi saudari perempuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu li ahadin salasu banatin aw salasu akhwatin. Tidaklah seseorang yang memiliki tiga putri atau saudari, tiga saudari putri, wa yuhsinu ilaihinna, kemudian berbuat ihsan kepada mereka semua. Ya, berbuat ihsan kepada mereka semua, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk, maksud surga. Berbuat ihsan di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Al-Fath, di Fathul Bari, ya, yaitu sesuai dengan, artinya mendidik mereka sesuai dengan syariat, mengasuh mereka, menafkahi mereka sesuai dengan syariat. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengenai pembahasan berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan atau saudari perempuan ini, beliau mengatakan di Fathul Bari, wasyartul ihsan ay wafiqa asy-syar'a ma khalafahu. Syarat ihsan ialah sesuai dengan syariat dan tidak menyelisihi syariat. Nah, ini penting ini. Baik. Jadi jangan sampai juga anak-anak perempuan itu atau saudari perempuan itu yang kita nafkahi, yang kita biayai, yang kita tarbiyah, yang kita didik, itu berbuat ihsannya itu menurut prasangka kita, ternyata menyelisih syariat dengan diberikan kepada mereka boneka arwah yang lagi viral saat ini, ya, dibelikan pakaian-pakaian yang tabarruj, pakaian-pakaian yang membuka aurat, ya. Nah, ini tidak ihsan namanya. Ihsan itu ialah ma yuwafiqu asy-syar'a, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, kalaupun memberi mereka pakaian, pakaian-pakaian yang syar'i. Ya, paham ke sini? Baik. Nah, dijelaskan oleh Syekh Dr. Luqman As-Salafi, syarhul kalimat fayuhsinu ilaihinna, berbuat ihsan pada mereka, hadha yashmalu kullal khisali al-mahmudati min adabin wa infaqin wa husni mu'asyaratin wa nahwi dhalik. Nah, ini mencakup segala hal yang terpuji, baik berupa adab, ya, yaitu mengajarkan adab kepada mereka, wa infaq, memberikan nafkah kepada mereka, wa husni mu'asyarah, maupun interaksi yang baik dengan mereka, yang sesuai semuanya diikat dengan kesesuaian terhadap syariat, muwafaqatus syara', sesuai dengan syariat dan yang lainnya. Nah, ini baru berbuat ihsan. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ketika membawakan hadis-hadis tentang berbuat ihsan kepada anak-anak perempuan, beliau mengikatnya dengan ma yuwafiqus syara', yaitu yang selaras dengan syariat. Ya, karena banyak juga bapak, ibu yang menjerumuskan anak-anak perempuannya. Ya, anak-anak perempuannya padahal sudah balik, dibelikan baju-baju yang di situ membuka aurat. Ya, diberikan baju-baju yang membuka aurat, atau diberikan berbagai fasilitas yang di situ akan memudahkan dia untuk bermaksiat. Nah, ini berarti menyelisih syariat, berarti tidak berbuat ihsan pada mereka. Ya. Fikul hadis, fikih hadis ini, kandungan hadis ini apa? Kata beliau yang pertama, al-awwal al-bisyaratu bil jannati lilladzina yaqumuna bi ri'ayatil banati awil akhawati ri'ayatan tammatan. Yaitu kabar gembira akan adanya surga bagi orang yang mengasuh, ya, putri-putrinya atau saudari-saudari putrinya. Ya, bisa jadi, ya, karena bapak ibunya udah meninggal, sementara dia punya banyak adik-adik perempuan, maka dia yang mengasuh. Ya, maka dia mengasuh dengan riayatan tamatan, ya, dengan pengasuhan yang baik, maka Allah berikan kabar gembira melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan surga. Nah, akan surga. Dalam hadis yang lain yang sepertinya tidak dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Adabul Mufrad ini, Nabi SAW menyatakan, ini masih serupa dengan hadis-hadis yang kemarin, man ala jariyatain hatta tablugha ja'al yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa yang menafkahi anak-anak perempuan, dua anak perempuan, sampai dua anak itu balik, ya, maka dia akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa, begini, kata Anas bin Malik. Begini, aku dan dia begini, nempel. Aku dan dia, jadi Nabi SAW dan orang yang mengasuh dua anak perempuan sampai dua anak perempuan itu balik, ya, akan nempel sama Nabi SAW di surga. Berarti di surga mana? Hah? Surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu jannatal Firdaus. Ya, mintalah kepada Allah kalau kalian minta surga, surga Firdaus. Eh, Hermin. Jangan tidur kan antum. Ya. Jadi Hermin ini buat ini. Wawasan ke depan kalau menikah punya anak perempuan, lahir anak perempuan enggak galau. Enggak seperti musyrikin. Musyrikin itu kalau dikasih anak perempuan marah dia. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ya, apabila diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak-anak perempuan, menghitamlah mukanya. Berubah rona wajahnya dalam keadaan dia marah. Ya, bahkan malu. Yatawara minal qaumin su'i mabushira bih. Dia menyembunyikan, mengasingkan diri dia dari kabar gembira kelahiran anak perempuan karena malu. Ya. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Karena dia cuma punya dua pilihan menurutnya. Dia mengasuh anak perempuan tadi dengan rasa malu, atau ya dia kuburin aja ke tanah. Ya, ala sa'ama yahkumu, sungguh buruk atas apa yang diputuskan. Nah. Makanya dibunuh, wa idal mau'udatu su'ilat bi'aidan bin qutilat. Ketika anak-anak perempuan nanti ditanya tentang dosa apa, kok mereka bisa dibunuh sama bapak-bapaknya, orang tuanya. Nah, itu orang jahiliyah. Islam datang untuk menyelisihi hal tersebut. Ya. Sampai kata Imam Ahmad, para nabi itu aba'u kanu al-anbiya'u kanu aba'al banat. Ayah-ayahnya anak-anak perempuan. Sampai diserupakan oleh Imam Ahmad seperti para nabi. Tabarakallahu fiik. Mana lagi tadi? Asani yang kedua, fadlul ihsan ilal banat wa nafaqatu alaihinna wasabru alaihinna wa ala sa'iri umurihinna. Ya, keutamaan berbuat ihsan, berbuat baik kepada anak-anak perempuan, menafkahi mereka, bersabar atas ya segala tindak tanduk mereka dan atas segala hal-hal ya perkara mereka. Karena mendidik anak perempuan itu lebih berat pada mendidik anak laki-laki. Makanya balasannya beda. Mendidik anak perempuan dengan mendidik anak laki-laki. Ya, anak perempuan harus diperhatikan auratnya, pergaulannya, temannya. Ya. Kalau anak laki-laki enggak. Ya, cukup di rumah dikasih tahu, diajarin yang benar, cara berkawan yang benar, udah. Dibiarkan dia main deh. Ya. Diumbar. Paling main bola. Main pistol-pistolan, ya. Nah. Ya. Dan anak laki-laki kalau dia dewasa, dia akan selalu terpaut hatinya kepada orang tuanya. Bahkan mereka merawat orang-orang tuanya. Oh, anak perempuan dibawa sama suaminya. Nah, itulah keikhlasan seorang bapak dan ibu mendidik anak perempuan. Udah dididik sampai dewasa, dibawa pergi. Ya. Dibawa pergi sama Pak Suradi. Istrinya Pak Suradi dulu kan ya dirawat bapak ibunya. Nah, itu. Taib, hadis ke-80. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Qala haddatsani Musa bin Ulay. Ya. Musa bin Ulay. Ya. Tasghir dari apa? Ali. An abihi, dari bapaknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqata ibni Ju'sum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Suraqah bin Ju'sum. Ala adulluka ala a'dhami shadaqah? Aw min a'dhami shadaqah? Maukah aku tunjukkan pada engkau kepada sedekah yang paling agung atau kepada di antara sedekah yang paling agung? Kata Suraqah bin Ju'sum, bala ya Rasulullah, mawa ya Rasulullah. Kata Nabi, ibnatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Ya, putrimu yang dikembalikan kepadamu, yang dia enggak memiliki kasib, enggak memiliki orang lagi yang memberi nafkah selain kau, engkau rawat lagi ternyata. Artinya putrimu yang mardudah ilaik, yang dikembalikan pada engkau. Artinya dia setelah dibawa oleh suaminya, ternyata dicerai oleh suaminya. Ya. Dicerai oleh suaminya karena banyak faktor. Ya, banyak faktor. Apakah karena cekcok, ditalak, atau karena memang yang dikembalikan secara syar'i? Makanya dalam buku-buku fikih nikah itu ada tuh nanti. Ya, yang ya para wanita yang mardudah, bahkan ada pria yang mardud yang dikembalikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i masing-masing itu ada 5 sebab. Pria 5, wanita juga 5. Penyakit gila, penyakit juzam, penyakit baros, lepra, ya, atau penyakit belang. Nah, 2 hal lagi pada perempuan dan laki-laki. Kalau pada perempuan, arotak, ya, kemaluannya tertutup oleh daging dan kemaluannya tertutup oleh tulang. Kalau pada pria, unnah, impoten, atau kepaluannya terputus, boleh dikembalikan oleh pasangannya ke orang tuanya. Ya, boleh seperti itu. Itu di luar percecokan. Ya. Kalau kalau terjadi percecokan, lain lagi. Misalkan ditalak. Ya. Dengan ditalak istrinya atau istrinya mengajukan khulu, memfasakh, membatalkan pernikahan dengan mengajukan dia yang minta cerai. Nah, nanti istrinya itu dikembalikan kepada orang tuanya. Dikembalikan pada orang tuanya. Nah, kemudian orang tuanya kan tadi anak itu sudah diambil, sudah balik. Dibalikin lagi. Berarti orang tuanya berarti nafkahin lagi kan? Karena enggak ada yang nafkahin dia lagi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sedekah yang paling azam. Sedekah yang paling besar. Ibnatuka mardudatan ilaik. Ya. Itu sedekah yang paling besar. Baik. Syarhul kalimat mardudatan. Kenapa bin nasab? Bukan mardudatun aja. Ibnatuka mardudatun ilaik. Kenapa dengan nasab? Kata beliau i'rabnya ala kauniha halan. Ya, karena i'rabnya sebagai hal. Maksudnya ibnatuka hala kauniha mardudatan ilaika. Nah, putrimu yang dikembalikan pada engkau, ya, baik, bi antallaqaha zaujuha masalan, itu dengan suaminya menceraikannya, misalnya, nah, dikembalikan, kemudian dibalikin lagi ke orang tuanya kembali menafkahi, itu adalah sedekah yang paling besar. Allahu Akbar. Nah. Maka orang tua ini jangan ngegerendang kalau putrinya dikembalikan pada dia. Ah, tambah lagi nih gitu. Jangan, dia termotivasi justru, bergembira. Berkesempatan menafkahi putrinya lagi yang ini lebih besar daripada ketika dia menafkahi putrinya waktu masih kecil. Keutamaannya maksudnya lebih besar. Baik. Fikul hadis al-haddu ala sadaqati ala al-binti al-mutallaqati al-mardudati ila baiti abiha wal-mu'amalatu al-hasanu ma'aha. Ya, atau wal-mu'amalati al-hasanati ma'aha. Ya, kandungan hadis ini anjuran untuk bersedekah. Ya, bersedekah kepada putri anak perempuan yang diceraikan, yang mutallaqah, yang mardudah, yang dikembalikan ila baiti abiha, ke rumah bapaknya, ya, karena dicerai atau yang lainnya. Wal mu'amalati ala hasanati ma'aha, dan juga tetap berinteraksi baik dengannya. Ya. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadis 82 ya. Nah, ini di saya ini enggak kebaca ini. Coba antum baca apa? Hadasan apa? Dibacain. Hadis 81 ya? Hadis 81 sama ya? Kata Imam Al-Bukhari hadasan Nabi Syurun qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa sami'tu abi an Suraqah ibn Juksum anna Rasulullah qala ya Suraqah amisluh. Ini sama berarti ya. Baik. Sama ini hadis ke-82. 81 itu sama, masuk sekarang hadis ke-82. Nah, di hadis yang 82 ini yang saya enggak kelihatan. Coba dibaca Nabil, hadasan apa? Haiwah. Jadi saya enggak kelihatan ini, Haiwah. Terus hadasan Haiwah Ibnu Surih. Qala terus hadasana Baqiyatu an Bahir. Nah, dari sampai sini udah kedengar, udah kelihatan. Nah, kecoret-coret sama bocah mungkin. Ya. Haddatsana Haywatu ibnu Suraih qala haddatsana Baqiyatu ibnu Bahir an Khalidin anil Miqdad ibni Ma'di Karib. Dari Miqdad bin Ma'di Karib. Masih ingat Ma'di Karib? Di kajian kita Al-Jurumiyah pembahasan isim ghairu mansub. Ini alamiah ma apa? Ma tarkib. Tarkib apa? Majzi. Nah, barakallahu fik. Annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya Miqdad bin Ma'di Karib ini mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, ma'at amta nafsak fahuwa laka sadaqatun. Tidaklah engkau memberi makan untuk dirimu sendiri, itu sedekah untukmu. Wa ma'at amta waladaka fahuwa laka sadaqatun. Tidaklah engkau memberi nafkah kepada anakmu, ya, maka itu sedekah buatmu. Wa ma'at amta zawjaka fahuwa laka sadaqatun. Di dalam kau memberi nafkah kepada istrimu, itu berarti sedekah juga buatmu. Wa ma'at amta khadimaka fahuwa laka sadaqatun. Di dalam kau memberikan nafkah, memberikan makan kepada ya pembantumu, itu juga sedekah buatmu. Terus apa korelasinya hadis ini dengan keutamaan anak perempuan? Nah, syarhul kalimat dijelaskan di sini oleh Syekh Dr. Luqman As-Salafi. Waladaka al-ibnatu al-mardudatu dakhilatun fi umumil walad. Ya, maka kata Nabi, tidaklah engkau memberikan nafkah kepada anakmu, maka wanita, anak perempuan yang dikembalikan kepada orang tuanya, kemudian dikasih makan lagi sama orang tuanya, nah anak perempuan yang dikembalikan itu juga masuk ke dalam keumuman kalimat al-walad. Ini hadis ini Al-Imam Al-Bukhari ini berdalil dengan keumuman hadis ini. Adapun yang spesifik dalam hadis yang tadi. Ya, fikul hadis innal insana yusabu 'ala an-nafaqati wal al-wajibati 'alaihi. Ya. Kasawabi. Ya. Kasawabi shadaqati. Li'annahu yanwi biha at-taqarruba ila Allah wa imtithala amrihi. Nah, yang pertama kandungan hadis ini, sesungguhnya seseorang yusabu, dia akan diberi pahala ya, atas nafkah yang wajib bagi dia, ya, yang wajib bagi dia, yang memang mesti dia nafkahi anak-anaknya, ya, seperti sawabi sodakoh, seperti pahala sedekah. Padahal dia ingin nafkahin anak istri dia, padahal itu wajib buat dia, itu dia dapat pahala seperti pahala sedekah. Kenapa? Di annahu yanwi biha at-taqarrub, ini dengan syarat, karena dia meniatkan hal itu untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, wa imtithala amri, dan melaksanakan perintah Allah. Ya. Makanya para ulama usuliyun, para ulama ahli usul fikih menjelaskan, nafkah, menafkahi anak istri itu sah walaupun tanpa niat. Nafkah anak istri ibadah ya, sah walaupun tanpa niat. Namun apabila diniatkan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, atau dalam rangka melaksanakan perintah Allah, baru itu dapat pahala. Harus dibedakan ya. Shahhah, shahhatil nafaqah, ya, dengan nama dapat yusab diberi pahala, sah itu nau, satu jenis. Dapat pahala satu jenis yang lain. Bisa jadi ada amalan yang sah namun gak dapat pahala. Kalau sah berarti apa? Ya udah, raf'ut taklif, mengangkat beban syariat aja. Paham gak sini? Ya, diangkat aja udah zimmah. Diangkat aja tanggung jawab dia. Ada orang sholat zuhur, sholatnya mungkin dia gak dapat pahala. Kenapa? Karena ya pikirannya kemana-mana. Ya, bisa jadi. Nah, dalam syariat dia gak perlu mengulang lagi. Kenapa? Karena rukun syaratnya udah terpenuhi. Gak perlu mengulang lagi. Paham gak disini? Nah, namun bicara pahala lain lagi. Ya, nah, maka niatnya kalau menafkahi anak istri itu taqarrub pada Allah dan atau dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah, falyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Maka orang yang menikah lapangan, dia mesti melapang, mesti menafkahi anak istri, keluarganya. Udah dia niatkan aja. Jadi rugi kalau enggak ada niat. Seorang suami, seorang bapak nafkahi anak istrinya dari belum punya anak sampai anak udah dewasa, udah gitu aja. Rugi dia, enggak ada niat, makanya itu penting gitu. Innamal a'malu binniyat. Waduh, udah terlanjur nih, udah beranak pinak saya. Ya udah, niat dari sekarang. Itu semua saya niatkan karena Allah. Itu semua saya niatkan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Insya Allah dapat pahala di situ. Sedekah tiap hari. Ya, Suyudi udah dapat pahala sedekah dia tiap hari. Udah punya istri, nafkahin istrinya. Eh, yang nafkahin antum, istri antum nih terbalik ini. Oh, antum yang nafkahinnya. Aduh. Faza mau nafkahin juga? Hah? Enggak. 15 tahun ya. Mujahid, mau nafkahin juga? Enggak mau. Ya Allah. Ntar gitu. Enggak mau, enggak visioner, Pak ya. Masa mau jomblo terus? Gimana si Mujahid? Faza juga enggak visioner. Hah? Mau ntar nikah kapan-kapan ya? Tak. Berapa puluh tahun lagi Faza? Ahmad ketawa kayak antum juga kayak ada. Aslani yang kedua. Yajibu 'alal insani al-infaqu 'ala zaujatihi wa uladihi wa mamlukihi wa ghairihim alladzina tajibu 'alaihim nafaqatuhum. Ya. Wajib bagi seseorang untuk menginfakkan. Ya, artinya dia menafkahi istrinya, anak-anaknya, pembantunya, budaknya dan yang lainnya dari orang-orang yang dia wajib nafkahi. Ya. Kalau dia punya cucu karena anaknya dia meninggal, orang tua cucunya meninggal. Ya udah. Diwajib nafkahi. Diambil keponakannya karena keponakannya ini ya kakaknya dia atau adiknya dia kesusahan, maka dia nafkahi. Itu jadi amal soleh buat dia. Ya. Baik, berikutnya. Babul waladi mabkhanatun wa majmanatun. Hah? Hadis? Oh iya. Bab berikutnya ya, bab man kariha anna ayyatamanna mautal banati. La ilaha illallah. Bab barang siapa yang enggak suka berharap matinya anak-anak perempuan. Diberharap anak perempuannya mati. Nah, ini dibenci. Diharamkan maksudnya. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abdullah ibn Abi Syaibah. Qala hadatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Utsman ibn al-Haris an Abi Rawwa' an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan kana indahu walahu sala walahu banatun. Bahwasanya ada orang yang di dekat Ibnu Umar. Pria ini, orang yang berada di samping Ibnu Umar ini punya beberapa anak perempuan. Ternyata orang yang di samping Ibnu Umar ini yang punya anak perempuan, fatamanna mautahunna. Berangan-angan akan kematian anak-anak perempuannya. La ilaha illallah. Faqadiba Ibnu Umar qala anta tarzuquhunna. Maka Ibnu Umar marah, murka kepada orang tadi. Ya, Ibnu Umar hanya mengatakan, "Emang ente yang ngasih rezeki kepada anak-anak perempuan kamu? Allah yang ngasih rezeki." Bukan ente yang ngasih rezeki. Ya, jadi dibenci anak-anak perempuannya sampai dia berharap anak-anak perempuannya mati supaya dia bebas gak kenapkahin lagi. Ya, jadi ini kasus yang berbeda. Kalau orang jahiliyah dulu benci terhadap anak-anak perempuan karena apa? Karena tadi yaitu apa? Dianggap aib. Ya, dianggap aib. Nah, yang ini yang kedua karena takut miskin. Ya, Allah Taala Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min khasyati imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki pada kalian dan mereka. Allah yang kasih rezeki. Allah yang kasih rezeki kepada kita dan anak-anak kita. Allah yang ngasihkan rezeki. Allah Ar-Razzaq. Ya. Allah yang kasih rezeki. Jangankan anak-anak kita, anak-anak orang kafir, Allah yang kasih rezeki. Enggak usah anak kita manusia. Anak-anak hewan, Allah yang kasih rezeki. Anak-anak hewan yang di dalam lautan, Allah yang kasih rezeki. Anak-anak hewan yang berterbangan, Allah yang kasih rezeki. Anak-anak hewan yang ada di dalam tanah, Allah yang kasih rezeki. Ya. Anak-anak hewan yang ada di perut antum muslim, kalau antum cacingan berarti ada cacingnya kan? Misalkan, Allah yang kasih rezeki. Misalkan, tapi kayaknya antum nggak cacingan kayaknya, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Maka Ibnu Umar marah. Kata Ibnu Umar, anta tarzukuhunna, emangnya ente yang kasih rezeki kepada mereka? Tapi fikul hadis, kandungan hadis ini al-awwal, la yajuz ayatamanna al-insan mauta banatih. Enggak boleh bagi seorang perangan-angan akan kematian putri-putrinya. La ilaha illallah. Ini enggak bersyukur ini. Banyak orang yang masih menanti kelahiran anaknya. Ini udah Allah kasih rezeki kelahiran anaknya. Malah dia berangan-angan anak-anaknya mati. Ini gila ini orang ini. Ya, banyak orang yang sampai ikut promil, program hamil, sampai menjalani program-program ini itu, ada yang bayi tabung, ada yang apa, kenapa? Karena tak kunjung, belum punya keturunan, karena memang Allah belum berikan keturunan. Ya, nah seseorang setelah menikah, mungkin ketika dia jomblo, dijubuli sama temannya, ayo Nabil, oh nikah dong, yang lain temannya udah pada nikah misalkan, Bima udah nikah, Ahmad dan nikah, Ihsan dan nikah, Paru dan nikah. Ya? Mujahid belum. Tadi kayaknya Nabil deh. Mujahid belum. Ya, dibully deh si Mujahid. Ayo Mujahid. Ah, Jonas ente. Dia belum ngenes. Nah. Ya. Ana Josifa, apa? Jovisa. Jomblo fisabilillah. Emangnya jomblo yang ngenes gak fisabilillah? Fisabilis syaitan gitu. Dibully si Mujahid. Oh. Mujahid berdoa, ya Allah, karuniakan padaku istri yang soleha. Amin. Oh. Akhirnya Mujahid nikah juga. Berhenti. Beban. Itu kan gak ada beban tuh. Sebelumnya. Suyudi ya, kayak ada beban. Berhenti beban sebelumnya. Jadi dibuli sebelumnya bersinugraha. Ya. Sinugraha itu nikah itu kayak antum gini nih, nyantri nikah. Makanya tahun ini ada persyaratan. Gak boleh ada yang nikah dulu, nyantri. Kalau ada yang nikah duluan, si Bima nikah duluan ya. Kalau gak ada syarat gitu lagi, Bima tuh. Ya. Tauan dia tuh. Ya. Ambisius. Apalagi Riyandi. Ini gawat ini. Udah pulang-pulang mondok balik ke Kalimantan. Bawa ilmu sama Bobby ini. Ya makanya gak boleh lagi. Nah dulu si Suyudi itu dibully dia, saya tahu tuh. Sama si Nugraha. Si Nugraha juga belagu, baru nikah aja langsung dibulin teman-temannya semua. Nah, setelah nikah ada beban lagi. Waduh, kok nggak kunjung ada keturunan, gitu ya? Artinya mendambakan sekali kelahiran. Namun perlu diyakini Allah yang memberikan. Ya, tentunya setelah melakukan sebab-sebab, sebab-sebab punya keturunan yang pertama ya nikah. Emangnya antum Siti Maryam apa? Nggak nikah tiba-tiba punya anak? Ya mesti menikah. Menikah, setelah menikah ya berhubungan sama istri. Emang setelah akad, nah ntar lahir tuh istri saya tuh. Gila itu. Nah juga ada sebab-sebab lain. Nah itu jadi artinya ada orang yang begitu mendambakan anak-anak lahir. Setelah lahir kok bisa malah mau dibunuh sama dia? Karena takut miskin. La ilaha illallah. Maka antum nanti kalau udah nikah, gak usah takut miskin. La taqtulu auladakum min khamsati imlaq. Ya, jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Bahkan makna membunuh di sini sebagian ulama itu mengatakan ya dengan dicegah kehamilannya. Pada selain pencegahan yang memang syar'i, kecuali cegahnya syar'i ya. Semisal istrinya kalau ada melahirkan terus nanti bermudarat kepada istrinya. Atau dia sedang dalam masa menyusui anaknya selama 2 tahun full. Nah, selain dari itu dia cegah ikut KB kayak, ikut apa kayak, ulama ada yang memasukkan ke situ ayat tadi. Maka antum nanti kalau udah nikah jangan ikut-ikut KB kalau memang istrinya enggak ada mudorot. Ya, gak usah. Udah. Ya kalau Allah takdirkan anak banyak, alhamdulillah. Ya, kalau mau KB keluarga besar. Oh ntar gak ikut arahan BKKBN dong. Tahu BKKBN? Itu badan perencanaan keluarga berencana itu. Ya kita ikut BKKBN juga. Namun maknanya beda, bukan badan perencanaan keluarga berencana itu. Yaitu BKKBN banggakan. Ya. BKKBN banggakan nabi kalian. Banyakin anak. Ya. Banggakan nabi kalian. Karena kalau kita anaknya banyak, nabi bangga. Di depan umat-umat yang lain. Perbanyak anak kalian. Fa inna fa inni muksirukum ya bil umam. Aku bangga dengan banyaknya kalian di depan umat-umat yang lainnya. Ya. Banyakkan keluarga kalian. BKK, banyakkan keluarga kalian. BN, banggakan nabi. Nah, itu. Ikut program BKKBN. Ya murah ya. Antum ikut ke BKKBN ya. Bang banyak kan ya keluarga kalian banggakan nabi. Nah, akhirnya Bu Rehan ikut KB deh. Keluarga besar. Nah itu. Itu soy ya. Jangan KB soy. Ya, kita terus buat jumlah kaum muslimin lebih banyak di negeri ini. Jangan mau kaum muslimin disuruh bikin KB, no, lihat tuh yang kafir-kafir, anaknya banyak. Akhirnya nanti suatu saat jumlah mereka sama kita bisa sama. Kalau jumlah mereka sama kita sama, itu kelar itu urusan. Ya. Kelar itu urusan. Urusan apa? Pasti kan ada konflik. Kalau mereka minoritas gak ada konflik. Tapi kalau kita minoritas, konflik. Kita pun juga akan sulit beragama. Ya, Allah musta'an. Taib, mana lagi tadi? As-sani. Labuda ayatakida al-insanu annallaha huwar razzaqu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin hatta yakmula imanuhu. Ya. haruslah seseorang meyakini bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Sang Maha memberi rezeki. Allah memberikan rezeki yarzuqu man yasha'u kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bighairi hisab, tanpa hisab, hingga sempurna imannya. As-salis innal banata, banat itu mansub dengan fathah karena dia bukan jamak muannats salim. Ya. Kenapa bukan jamak muannats salim? Karena ta-nya adalah asli dari mufradnya bintun. Innal banata taftahu bihinna abwabal khairi wal barakata. Ya. Atau abwabal khairi wal barakati. Sesungguhnya anak-anak perempuan, maka mereka menjadi sebab pembuka pintu-pintu kebaikan dan keberkahan. Masya Allah. Taib. Masuk hadis ke-84 ya. Babun wa al-waladu mabkhalatun wa majmanatun. Ya, atau kita baca babnya itu sebagai mudaf. Babul waladi mabkhalatun. Bab anak itu menjadi penyebab seorang menjadi bakhil. Dan anak itu menjadi penyebab seorang menjadi pengecut. Ya, karena anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Banyak orang maksiat karena anak. Ya. Kenapa maling? Karena buat beli susu anak. Kenapa korupsi? Buat anak. Ya, kenapa enggak sholat? Karena anak. Ya, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah anak kalian, harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Nah, anak itu fitnah, bisa fitnah. Dia anugerah, dia minnah, namun juga fitnah. Ujian buat kita. Ya, ujian. Gara-gara anak, dia jadi bakhil. Gara-gara anak, dia jadi pengecut. Ya. Taib. Syarhul mana berikutnya? Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Shalih qala haddatsana Al-Lais. Ya. Imam Lais, ini Abdullah bin Shalih ya, adalah juru tulisnya Al-Imam Lais. Al-Imam Lais yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu lebih faqih daripada Imam Malik. Beliau adalah imam di negeri Mesir. Ya. Namun Abdullah bin Shalih ini katibul Lais dihukumi do'if oleh para ulama, walaupun juru tulis sekretaris orang yang sangat dekat imam besar, Imam Lais. Ya. Jadi gak ngaruh kalau ada orang, oh di dekat sama Ustadz Kibar, ah siapa dia, dan Ustadz Kibarnya itu siapa dibanding dengan Imam Lais. Yang kata Imam Syafi'i, Imam Lais itu lebih faqih daripada Imam Malik. Ya. Maka kedekatan kita sama orang alim itu gak ngaruh. Kalau kitanya ya sembrono, ya kita sembrono. Kita ilmunya cekak, ya kita ilmu cekak. Ini sekretaris, juru tulis, murid dekat Imam Lais, ternyata dijarah oleh para ulama. Ya. Dikritisi habis-habisan oleh para ulama. Nah. Baik. Qala kataba ilayya Hisyam, kata Imam Lais, Hisyam telah menulis sebuah hadis untukku. An abihi dari bapaknya, an Aisyah ta dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Abu Bakar. Abu Bakar berkata, berarti Abu Bakar siapanya Aisyah? Hah? Bapaknya radhiyallahu taala anhu. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman, pada suatu hari, wallahi ma 'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Ini tentunya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, demi Allah tidak ada pria di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Ini tentunya setelah apa? wafatnya Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, tidak ada di muka bumi ini pria yang di muka bumi ini, artinya Rasulullah SAW sudah wafat, Umar masih hidup. Tidak ada pria di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Ya, falamma kharaja, kata Aisyah, raja. Ketika Abu Bakar keluar, dia balik lagi. Faqal, kaifa halaftu ai aibunyat aibunya aibunyatu. Ya, ai itu harfun nida. Ya, maksudnya. Ya bunyatu. Ya. Kaifa halaftu, bagaimana aku bersumpah tadi? Ai, itu harfun nida. Ya. Ya bunyatu, wahai putriku. Faqultu lahu. Ya. Maka aku katakan pada beliau, engkau bersumpah begini begitu wahai Abu Bakar. Tadi apa sumpahnya Abu Bakar? Wallahi ma 'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, ini sumpahnya Abu Bakar. Tidak ada pria di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Yang lebih aku cintai daripada Umar. Nah, itu kan sumpahnya Abu Bakar begitu. Namun kata Abu Bakar kepada putrinya Aisyah, a'azzu alayya. Ya, Umar itu ia hanya a'azzu alayya. Ia cuma mulia di sisi aku. Wal walad alwatu. Sedangkan anak itulah alwat yang melekat di kalbuku. Ya. Taib. Fikul hadis. Apa? Lihat di situ. Syarhul kalimat. Al-walad mabkhalatun. Mabkhalatun itu apa? Ma yahmilu alal bukhl. Itu yang membuat seseorang menjadi bakhil, yang membawa seseorang menjadi sifat pelit. Itu karena anak. Karena anak enggak mau sedekah. Karena anak enggak mau berinfak. Ya. Majbanah, apa itu? Ma yahmilu alal jubn. Yang membawa kepada sikap pengecut. Karena anak enggak mau jihad. Takut dia. Ya, bahkan kadang orang karena anak enggak sholat, itu dia benar-benar melanggar ayat Allah. La ya, la tulhikum aulad amwaladukum. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum auladukum wa amwalukum. Ya. An dzikrillah, janganlah anak kalian ya. Harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dia betul-betul melakukan. Ternyata kalau dia melakukannya, Allah tegaskan. Wama yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, dia adalah orang-orang yang merugi. Ya, jadi harus dipahami ini. Hakikatnya anak adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kalian itu fitnah. Anugerah sendiri fitnah. Ya. Kenapa? Karena harta dan anak-anak itu bikin senang. Tadi saya katakan, orang kalau udah nikah, belum lahir anak, itu kayak merasa belum lengkap. Gitu. Dia harus syukuri dulu. Dia udah nikah, kemarin dia jomblo, jones, dibully. Setelah nikah, bersyukur dia. Lain syakartum, lazidannakum. Aku akan tambahi itu, soy. Ditambahi. Tambahi apa? Tambah banyak nikmat, bisa nikmatnya istri lagi atau nikmat baru lagi, nikmat kelahiran anak. Gitu. Ya. Nah, karena anak itu bikin senang. Ya. Dianggap bermanfaat anak dan harta. Makanya itu fitnah. Dan di akhirat Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malu wa la banun. Hari ketika hari kiamat itu ketika enggak bermanfaat malun wala banun. Ya. Harta dan anak-anak. Karena harta dan anak-anak di dunia itu bermanfaat, bikin senang. Di akhirat enggak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pada Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu maksudnya apa? Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, as-salamatu minasyirki. Qalbu yang selamat dari kesyirikan. Ya. Mana lagi tadi? Faqultu lahu, aku katakan kepada Aisyah ketika Abu Bakar berkata, ah, saya tadi sumpah apa sih? Alladzi qalahu, yaitu apa yang beliau katakan. Itu yang Abu Bakar katakan, wallahi ma 'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Nah, kata Umar, iya. Itu Umar itu azu alayya, dia cuma yang paling mulia aja di sisiku. Namun kata Abu Bakar, wal walad alwatu. Namun anak itulah yang alwat. Ya, dengan isim tafdil. Apa maknanya alwat? Alsaq bil qalbi. Alsaqu bil qalbi, yang lebih melekat di kalbu. Nah. Ya, anak itu yang lebih melekat di kalbu. Ya, begitu. Ya. Faza kalau punya anak melekat di kalbunya. Tahu anaknya siapa? Nanti ya. Herlin kalau udah punya anak, nah, melekat di kalbunya Herlin. Gitu. Nah, berarti Musli sekarang itu melekat di kalbu bapaknya, ibunya. Eh iya. Udah ngeselin gitu misalkan. Misalkan gitu kan, tetap melekat di kalbunya. Gitu. Ya, pulang rambutnya datang kayak gitu kan. Yo, sini mesti dipotong rambutnya. Tetap melekat di kalbu. Nah. Ya, mana lagi tadi? Ya. Haddatsana katamu, kemudian kata Imam Al-Bukhari. Oh, udah mau jam 6 ya. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun. Qala haddatsana Afikul hadis sebelumnya. Nah. Kandungan hadis di atas. Al-awwal. Innal walada samaratul fuadi. Ya, sesungguhnya anak itu buah hati. Ya, buah hati. Faladzatul kabid. Ya, maka dia adalah kabid, hati, jiwa. Ya. Ini baru hati ya, kabid. Fuad. Kalau yang kolbun, itu hakikatnya mana jantung. Ya, jantung. Makna kolbu, hakikatnya adalah jantung. Tapi kalau hati dalam bahasa kita, itu kalau diarabkan fuad atau kabid. Ya. Namun, jagalah kolbu itu diterjemahkan oleh A'agim, ya hati, ya udah. Karena gak enak, jagalah jantung. Jangan kau nodai gitu. Kagak enak gitu ya. Enaknya jagalah hati. Ya, jangan kau nodai gitu. Jagalah jantung. Jangan kau nodai. Enggak cocok. Enggak cocok. Jadi tuh anak-anak yang mondok di daerah di pondok-pondok yang cok gali cok bahasa Arabnya, mereka mengatakan hati-hati di jalan, kolbun-kolbun fitorik. Nah. Itu bukan hati-hati di jalan, jantung-jantung di jalan, gitu. Kan begitu tuh, ada yang bahasa Arabnya cok, gali cok. Nah. Ya. Ya, maka anak juga adalah kelezatan jiwa hati. Li'anna samarata Matantajihu asyajaratu walwaladu yantajihu al-abu. Karena yang namanya buah itulah hasil dari sebuah pohon. Ya, antum nanam pohon, ada buahnya, seneng. Ya enggak? Ahmad saya lihat lagi nanam cabai. Kalau ada cabainya nunggu, seneng enggak? Seneng. Kalau enggak ada sweet, tiap pagi sore disiram. Setahun dua tahun kagak ada buahnya. Mau ngapain capek-capekin aja. Ya, ada buahnya mangga. Wah, ada buahnya. Itu senang itu bagi yang bikin nanam. Ya, dan anak adalah hasil dari bapaknya. Asani syiddatu hubbi Abi Bakrin li Umar, li Umara radhiyallahu taala anhu. Ya, sangat besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, berikutnya. Masih di bab ini Ya. Kata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun qala haddatsana Ibnu Abi Ya'qub an ibni Abi Nu'am an ibni Abi Nu'min qala kuntu syahidan Ibnu Umar. Kata beliau, aku pernah menyaksikan Ibnu Umar. Itsa'alahu rajulun an damil ba'udah. Ketika ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk gitu. Boleh enggak Umar, Ibnu Umar, kita bunuh nyamuk pakai raket atau pakai tepokan gitu, pakai tangan, tutup darahnya tuh. Kita berarti menumpahkan darah hewan gitu. Faqal, maka Ibnu Umar bertanya kepada si penanya tadi, "Mimman anta? Dari mana ente?" Faqala, "Min ahli al-Iraq." Saya ini penduduk Irak. Oh. Ahli al-Iraq. Negeri yang dulu banyak fitnah sampai sekarang. Faqal, kata Ibnu Umar kepada orang-orang, "Unduru ila hada." Coba lihat nih orang ini yang nanya tentang darah nyamuk. "Yas'aluni an damil ba'udah." Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. "Waqad qatalu ibna nabi." Padahal dia telah membunuh cucu nabi. Husain dibunuh oleh orang Irak. Ya. "Waqad qatalu ibna nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, huma raihani, raihani." Ya. "Huma raihanayya minad dunya." Nabi SAW bersabda tentang cucunya tadi, keduanya ini, Al-Hasan dan Husain, adalah raihanku di dunia, wangianku di dunia. Dibunuh sama orang Irak. Ya. Setelah dibunuh cucu Nabi, dia bilang, apa sih hukumnya menumpahkan darah nyamuk? La ilaha illallah. Ya. Lihat di situ kosakata syarhul kalimat, huma sayyidana, ya, sayyid kita Al-Hasan dan Husain. Raihan, apa sih raihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Hasan Husain adalah raihan beliau. Kullu ma taba rihuhu minal banat, yaitu setiap tumbuhan yang wangi aromanya. Ya, itu raihan namanya. Wal makna, maknanya apa? Annahuma, bahwasanya keduanya, Hasan Husain yang Nabi katakan keduanya adalah raihanku di dunia ini, mimma akramani Allahu wa habbani bihi, keduanya adalah diantara yang Allah muliakan aku dengannya, membuat aku cinta dengannya, kecintaan aku. Li'annal awlad yusammun wa yuqabbalun, karena yang namanya anak itu yusammun, ya, ini syamma yasammu qabbala yuqabbilu, maknanya mencium. Kalau bahasa kita, cium itu cium aroma kentut, cium bau jengkol, cium anak, itu maknanya cium-cium juga, ya, mencium. Anda mencium nih aroma jengki, Anda cium anak saya, Anda cium nih anak aneh. Bicara ngomongnya pakai cium-cium juga kan? Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, cium aroma jengki itu bukan dengan, ya kan, nanti ada dua. Ada syamma yasammu, cium aroma. Qabbala yuqabbidu, mencium, mengecup. Gitu. Nah, dicium. Nah, anak-anak itu duanya, yusammun wa yuqabbalun. Mereka di aromanya yang dicium, ya, dan dicium fisiknya. Gitu. Nanti kalau punya anak, ya, Ahmad cium anaknya, wangi gitu kan. Nah, insyaallah. Tahu, dari ibunya yang Ahmad mana, Mat? Nanti inceran itu Kamerun apa kan? Oh, bukan ya. Tauin Rizky itu macet. Cok, jangan saya nanya, bukan ya? Bukan, inceran itu. Mana lagi tadi? Ya. Faka'annahum min jumlatir rayahini. Maka seakan-akan mereka anak-anak itu adalah bagian dari rayahin. Rayahin jamak dari rayhan. Wewangian. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yashammu al-hasana wal husaina wa yadummuhuma wa yuqabbiluhuma. Nabi mencium aroma Hasan Husain. Ya, damma yadumu memeluk mereka dan mencium mereka. Fikul hadis. Al-awwal yajibu taqdimu ma huwa awkadu 'ala al-mar'i min umuri dinih. Wajib bagi seseorang untuk takdim, mendahulukan ma huwa awkadu, mana yang lebih utama, mana yang lebih tegas bagi seseorang dalam urusan agama dia. Kenapa demikian? Li'ingkari Ibnu Umar, atas pengingkaran Ibnu Umar ala sa'il al-iraqi andamil ba'ud. Ya, pengingkaran Ibnu Umar kepada orang yang bertanya dari Irak tadi, yang bertanya tentang hukum menumpahkan darah nyamuk. Waqad farrata ahlul iraqi fi ma huwa ajallu wa adhamu minhu. Padahal orang-orang Irak, mereka farrata. Ya, mereka telah melakukan tafrid, meremehkan terkait yang lebih besar, lebih agung dari sekedar hukum menumpahkan darah nyamuk. Itu darah manusia. Bahkan manusianya enggak sembarangan. Royhannya Nabi, wahwal Husain, ibnu Ali, ya, ibnu Abi Talib, alladhi ya, qataluh, yang mereka bunuh. Zulman wa tughyanan, secara zalim, ya, dengan melampaui batas. As-sani yang kedua, fihi ima'un, ima itu isyaratun. Dalam hadis ini terdapat isyarat ila jafa'i ahli al-Iraqi, akan lancangnya, kurang ajarnya orang-orang Irak. Wa ghalabatul jahli alaihim, dan kebodohan mereka. Binisbati li ahli al-Hijaz, jika dibandingkan dengan orang-orang Arab yang ada di Hijaz. Ya. Hijaz itu ya Mekah, Madinah. As-salis yang ketiga, takhsisul Hasan. Takhsisul Husain bizikri li'idhami qadarihi wa makanatihi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkannya penyebutan Husain, ya, karena keagungan kedudukan, ya, dan kedudukan beliau, karena keagungan nilai beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukup sampai sini ya. Nanti pekan depan ya kita lanjutkan lagi dengan bab hamlus sabi alal atik, bab memanggul anak di sini, di tengkuk, di leher ya. Masih tentang hadis-hadis tentang anak ini. Ya, walaupun antum belum punya anak, ya visioner lah ya. Kelak kalau saya punya anak begini, gitu Musli ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.